masker murah ya. Tambah seneng. Eh, ini kita lihat burungnya, guys. Eh, nanti kita mau. Mau nanti kita lihat burungnya.